كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita hari ini setelah menghafal matannya, ya kita akan membaca syarahnya dari Syekh Al-Utsaimin. Lihat di buku antum halaman 5 ya. Lihat di halaman 5 di muqaddimatun fi ilmi ya, fi ilmi mustalahil hadis. Muqaddimah tentang mustalah hadis. Setelah kita hafal matan Al-Baiquni ini, maka kita akan bacakan penjelasan dari Syekh tentang maksud lebih dalam, lebih rinci, apa sih yang kita hafal tersebut, serta kita hanya mengetahui secara global aja dari maknanya secara singkat di hafalan kemarin. Ya. Nah, ilmu mustalah hadis ya adalah ilmu hadis, bagian dari ilmu hadis. Ilmu yang sangat penting. Ya, ilmu tentang kaedah-kaedah dasar untuk mengetahui suatu sanad dan matan. Maka dikatakan oleh para ulama, di antara oleh Ibnu Jamaah, beliau menyatakan ilmu hadis ilmun biqawanina yu'rafu biha ahwalus sanad wal matni. Ya, ilmu dengan tentang kawanin, kaedah-kaedah dasar yang akan diketahui dengan kaedah dasar tersebut, ya, keadaan suatu sanad dan matan. Ini penting ini. Jadi kalau ditanya apa sih topik pembahasan ilmu hadis, topik pembahasannya adalah sanad dan matan. Nah, apa tujuannya? Supaya kita mengetahui mana hadis yang sahih, mana yang bukan sahih. Ya, mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Nah, sanad itu apa sanad? Sanad itu silsilah. Sanad itulah silsilatul ruwati. Ruwat jamak dari rawi. Silsilatul ruwati. Al-musilah ilal matan. Sanad adalah silsilah ya, atau mata rantai perawi yang akan menghubungkan kepada matan. Ya. Atau disebut juga al-isnad. Ini sanad ini penting. Al-isnad minad-din, laula al-isnad la qala ma syaa. La qala man syaa ma syaa. Sanad adalah bagian dari agama. Seandainya bukan karena sanad, setiap orang akan berkata apa yang dia kehendaki. Nah, sedangkan matan itu apa? Matan huwa mantaha ilaihi sanadu min kalamin. Mantaha ilaihi sanadu min kalamin. Ucapan atau kalimat yang berhenti padanya sebuah sanad. Ya. Ini penting untuk kita pelajari. Nah. Dan seorang yang dia menisbatkan diri dia kepada thalabul ilmi, maka dia mesti mempelajari ilmu hadis. Karena para ulama menyebutkan keburukan suatu kaum itu muncul kebid'ahan karena mereka bodoh terhadap ilmu hadis. Ya. Suatu kaum itu tersesat karena mereka bodoh terhadap ilmu hadis. Maka tidak ada jalan lain untuk selamat dari kesesatan kecuali kita kembali kepada ilmu. Ilmu apa? Ilmu alat. Alat untuk mengenal agama ini, perangkat hadisnya, perangkat fikihnya, usul fikih, usul hadis. Ini penting. Ya, para ulama kita menganjurkan demikian. Agar kita selamat, memohon taufik kepada Allah, mendekat kepada ilmu. Belajar ilmu alat. Pelajari akidah secara mendetail, mendalam. Nah, ini penting. Ya. Orang yang jauh dari ilmu alat, jauh dari ilmu hadis, jauh dari ilmu usul fikih, jauh dari akidah, jauh dari bahasa Arab, itulah orang yang paling rentan terhadap penyimpangan. Ya, itu yang paling rentan terhadap penyimpangan. Tidak mungkin seorang bisa mengklaim dirinya selamat dalam keadaan dia jahil. Tahu dari mana dia selamat. Nah, kitab yang akan kita pelajari ialah kitab dari matan yang telah kita hafal, yaitu al-mandhumah bi kunyah dengan syarahnya, syarahnya yang paling ringkas, yang paling ringan, ya ialah syarah Syekh Al-Utsaimin. Memang banyak syarah yang bagus-bagus, ya. Semisal syarahnya Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, itu syarah bi kunyah yang terbaik yang pernah saya baca. Ya. Juga ada syarahnya Tariq Waidullah, ada syarahnya Syekh Abdullah Al-Bukhari, ya, dan para ulama yang lainnya. Namun kalau syarah Syekh Utsaimin itu bahasanya cocok buat kita. Kita julmiah aja belum selesai. Kosakatanya jangan yang sulit-sulit, kosakata yang mudah-mudah. Ya, kalau baca Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, buku beliau susah. Ya, Jawahir Sulaimaniyah itu nanti bingung. Malah apa panjang lebar. Ya, ini tujuannya kan untuk memantapkan pemahaman apa yang kita hafal di matan, di manzumah baikuniyahnya. Supaya memantapkan. Nah, tujuan kita cuma itu, sekaligus mempraktekkan sedikit demi sedikit dari ilmu kaidah nahwu shorof. Plus ya, bagaimana cara menterjemahkan dengan mudah. Itu aja. Ya. Nah, adapun belajar mustalah beneran, nah itu nanti insyaallah setelah buku ini. Kita akan lanjutkan insyaallah dengan buku At-Taqrib lin-Nawawi. Nah, baru itu lebih mendetail lagi. Nah, lihat di mukadimah di halaman berapa tadi Albar? Halaman 5. Ya. Baik, mukadimatun fi ilmi mustalahil hadisi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba dibaca di sini. Ya. Siapa dibaca di sini? Arga, baca Arga. وسلم وسلم تسليما أما بعد فهذه مقدمة مقدمة مقدمة في علم مصطلح الحديث المصطلح علم يعرف به أحوال نائب الفاعل dari يعرف ahwalur rawi wal marwi min haitsul qabulu war raddu. Terus min hais, jangan jadikan isim setelahnya majrur, ya, jangan min haitsul qabuli, min haitsu al qabulu war raddu. Nah, terus ilmu mustalahi. Nah. Wa tanqiyah. Tanqiyatul adillati. Wa takhlisuha. Mimma yashubuha. Da'ifin liutamakkan liutamakkanu, oh, lamnya lam ta'lil, liutamakkana biha mustadilla yahtaju amroini hasbuk. Sering-sering latihan lagi nih Arga. Ya, makannya banyakkan dikit lah. Biar gemukan dikit. Ya, Raymond jangan dijatah-jatahin Raymond. Gensi Arga dikit. Aduh. Setelah beliau memulai mukadimahnya dengan mujawalah berselawat pada Nabi, ini namanya khutbatul hajah. Ya, innalhamdulillah nahmadu dan seterusnya ini khutbatul hajah. Amma ba'd. Fa hadhihi muqaddimatun fi ilmi mustalahil hadis. Ini adalah mukadimah tentang ilmu mustalah hadis. Apa sih yang dimaksud dengan mustalah? Ilmun yu'rafu bihi ahwalur rawi. Itu sebuah ilmu yang dengannya, dengan ilmu ini diketahuilah ahwal keadaan rawi dan marwi, rawi dan yang diriwayatkan, keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Berarti yang diriwayatkan apa? Matan perawi, perawinya. Ayo min haitsul qabulu waraddu, dari sisi apakah diterima atau ditolak. Faedahnya apa? Ya, faedahnya tanqiyatul adillatil hadisiyah. Itu tanqiyah, membersihkan dalil-dalil hadis, wa takhlisuha, dan mentakhlisnya, apa namanya, menjernihkannya, ya, membersihkannya, mimma yasyubuha, dari hal-hal yang mencampurinya, ya, min do'ifin wa ghairi, dari do'ifnya hadis dan yang lainnya. Supaya tahu antum, enggak sembarangan nanti berhujat lagi. Hubbul watan minal iman katanya. Kata Rasulullah SAW, berdusta atas nama Rasul ini. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kita tanya hadis surat siapa tuh Pak? Pasti enggak tahu. Ada di buku-buku, ya semua buku juga bisa nyebutin. Di buku apa? Buku hadis apa buku dongeng? Nah, ini penting ini. Ya, banyak kan enggak paham. Ya, saya pernah mendengarkan khutbah Jumat kayak begitu. Kuping gatal juga ini. Gergetan. Waduh. Ah, beraniin diri dah bismillah. Saya sengaja sholat badiah aja ke depan. Biar dekat dia. Sholat sunnah badiah. Setelah sholat sunnah badiah langsung saya deketin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam. Maaf Pak Ustaz, tadi hadis yang Pak Ustaz sampaikan begitu-begitu itu, kalau boleh tahu, padahal saya sudah tahu itu enggak ada asal usulnya. Kalau boleh tahu itu riwayat siapa ya Pak Ustaz? Ada di kitab induk hadis yang mana? Riwayat siapa? Ada di kitab induk hadis yang mana? Oh, ada itu. Di kitab-kitab. Kitab apa Pak Ustaz? Nanti saya cari. Maaf Pak Ustaz, yang saya tahu di berbagai kitab Pak Ustaz. Misal Ibnu Jauzi di Al-Mawdu'at menyatakan hadis yang Pak Ustaz sampaikan itu maudhu, palsu, la asla lahu sama maudhu itu beda ya. Kalau maudhu ada sanadnya, kalau la asla lahu gak ada sanadnya, itu palsu Pak Ustaz. Mulai terdiam. Sering, berapa orang ada yang menerima, ada yang terima, oh begitu ya, oh terima kasih, ada yang lego, tapi ada juga yang tambeng. Ada juga yang tambeng. Ada juga. Ada kok saya baca di kitab, ada. Kitab yang saya baca lebih sahih daripada kitab antum gitu. Waduh, repot kok begini nih. Hah? Nah. Ya. Hai, ini banyak khatib-khatib enggak paham ini kenapa? Karena mereka enggak ngerti ilmu mustalah. Enggak ngerti mustalah. Ya. Antum kalau enggak ngerti mustalah, enggak usah nanya-nanya begitu kok. Nanti dia ternyata ngerti mustalah. Mabok antum langsung. Hah? Langsung dia bilang, oh kata siapa doib? Ini Hasan Ligoirihi. Ngerti gak ente Hasan Ligoirihi? Ini bukan doib, tapi Hasan Ligoirihi. Ada syawahidnya, ada tawabinya. Bingung. Ngerti gak tawabi apa? Gak tahu. Saya taunya tawabi ajma. Akta. Absok. Aduh. Atau saya tahu tahu tabi, tawabi, naat, badal, taukid, atop. Nanti ada syawahidnya bingung. Nah, makanya kalau enggak ngerti ilmu hadis jangan berani nanya juga. Ya. Itu nanti antum kalau siap aja diajak berdiskusi. Kalau enggak ngerti ya udah beristighfar aja. Ya, ingkari kemungkaran dalam hati. Nah, Tapi barakallahu fikum. Wa faidatu ilmin hadis, nah ini ya. Min dhaifin wa ghairuh. Liyutamakkana min al-istidlali biha, agar ini memungkinkan. Ya, kita berdalil agar dimungkinkan. Ini berdalil dengan hadis tersebut. Ya. Berdalil dengan hadis tersebut. Nah, ini para ulama berdalil. Kenapa? Para ulama tahu ini sahih, ini dhaif. Li'anna al-mustadillah, karena orang yang berdalil bisunnah, dengan sunnah yahtajila amrain, itu dia butuh kepada dua hal. Huma, keduanya adalah, nah ini, kalau antum berdalil dengan sunnah mesti tahu, mesti butuh kepada dua hal. Nah, Ammar, dibaca Ammar. Sunnah tersebut valid gak? Subut gak? Kevalidannya dari Nabi. Jangan sampai dia berdalil dengan sunnah ternyata itu bid'ah. Gak valid. Nah, palsu. Ya. Yang kedua, subutu dalalatiha alal hukmi. Kevalidan dalalahnya terhadap hukum tersebut. Cocok gak hadis ini dengan hukum? Jangan sampai gak cocok. Hah? Cocok gak? Pertama, hadisnya valid enggak? Yang kedua, hadis tersebut cocok enggak sama kasus? Nah, ini penting ini. Ya. Fatakunu al-inayatu bisunnah an-nabawiyah amran muhimman. Maka memberikan perhatian terhadap sunnah nabawiyah itu adalah perkara yang penting. Li'anna yanbani 'alaiha, karena terbangun di atasnya. Di atas pengetahuan terhadap sunnah amrun muhimmun, perkara yang penting, wahwa yaitu makan lafallahu bihi al-ibadah, yaitu hal-hal yang Allah ya, bebankan kepada para hamba, min aqaidah, berupa akidah wa ibadatin, ibadah wa akhlakin, akhlak dan yang lainnya. Nah, ini antum berdalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu punya kaki, berdalil pakai hadis. Yang neraka menyatakan hal bin masjid, ini dalam hadis, bukan ada tambahan. Maka dalam hadis disebutkan bahwa doa rijlah, maka Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman meletakkan satu kakinya, sehingga neraka langsung kepenuhan, berkata has, kot, kot, kot, cukup ya Allah. Nah, antum berdalil dengan hadis mesti tahu, ini valid gak hadisnya? Terus ketika valid, cocok gak? Jangan bawain hadis ini buat menyatakan Allah punya tangan. Banyak orang hadis tentang kaki kok. Allah tentang tangan. Ya. Baik, barakallahu. Ibadah juga begitu. Ibadah. Dan sampai antum melakukan kenduri kematian terus itu tadi. Karena ini salah satu bid'ah yang paling saya sebel ya. Ini ya. Saya sebel ya. Karena banyak orang yang sampai ngutang, udah di kemalangan. Bapaknya meninggal, pengutang lagi. Pengutang. Ya, 3 hari gitu terus. Terus habis 3 hari betul 7 hari. 7 hari sebulan. 100. Dibisnisin lagi sama orang, ada paketnya. Ada paket nih, ntar kita nih nyediain nih tenaga tim ngaji. Ngaji di kuburan dan di rumah. Ya, paket 40 hari sekian belas juta. Ada paketnya. Ya, benar enggak? Benar. Belum lagi ntar ada apa tuh namanya? Makanannya beseknya. Ya enggak? Kopinya, rokoknya. Belum nyewa tendanya, aqua gelasnya, buahnya. Nyewa karpet, nyewa banyak banget. Pengen utang dia, bila-bila utang. Kenapa? Kalau enggak, gak enak sama tetangga. Kayak kucing mati. Sebel. Hah? Ini termasuk yang saya sebelin bid'ah ini. Udah enggak ada imam madhab satupun yang ngomong kayak begitu. Aduh. Nah, mana lagi tadi? Wa akhlak dan yang lainnya. Wa subutu sunnah ila Nabi SAW. Nah, kevalidan sunnah itu kita katakan ini valid sampai kepada Nabi SAW. Yakhtassu bin hadis. Itu hanya dikhususkan dengan hadis. Li'annal Qur'an nukila ilayna ya, naklan mutawatiran qat'iyan. Karena Al-Quran dikutip kepada kita itu dengan kutipan yang mutawatir qat'iyan secara qat'i. Lafdan wa ma'nan, secara lafad dan maknanya. Nah nih, gak perlu khawatir kalau Quran yang kira'ah sama'ah yang 7 itu mutawatir semua. Wa naqalahu al-asagiru binal anil akabir. Nah asagir ini maksudnya ulama dari kalangan muta'akhirin. Itu mengutipnya dari kalangan akabir, mutaqaddimin. Ya, terkait Al-Quran. Para yahtaju ilal bahsi an subutihi. Maka enggak butuh lagi pembahasan tentang kevalidan dari Al-Qur'an. Zaman sekarang ini sudah mutawatir, enggak percaya tentang keabsahan Al-Qur'an, kufur, murtad keluar dari Islam. Ya. Kalau zaman sekarang ada orang yang enggak percaya karena mutawatir Al-Qur'an. Dia enggak yakin Al-Qur'an ini hukumnya perlu diteliti kembali. Perlu di cross check kembali kayak ucapan siapa itu? Hah? Sumanto udah kayak ini kanibal. Ya, sumalam kemudian ketahuilah anna ilman hadis yang qasimu ila kismain. Ilmu hadis terbagi menjadi dua bagian. Ilmu hadis riwayatan wal ilmu hadis dirayatan. Ilmu hadis secara riwayat dan ilmu hadis secara dirayat. Ya. Nah, sekarang ilmu hadis dirayatan. Apa sih? Udah dibaca belum? Ya bahas amayun qalu anin nabi. Ini membahas tentang apa yang dikutip seputar yang dikutip dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, min aqwalihi berupa semua sabda beliau, af'alihi perbuatan beliau, wa ahwalihi keadaan beliau, wa yabhas fi mayun qalu la bin naqli. Nah, membahas tentang apa yang dikutip yaitu matan. Bukan pinakli, bukan pada pengutipan sanad. Berarti paham ya? Ini membahas matan, isyarah, riwayah. Contohnya, tafadhal sini baca sini. Hafiz, Hafiz dibaca. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yasduru an hadhihi dzati min aqwali wa af'ali wa ahwali wa min al-aqali al-iqrari fa innahu yu'tabaru fi'lan wa amma al-ahwal fa hiya sifatuhu qawli wal qisari wal launi wal ghadabi wal farahi wa ma ashbaha dhalika. Amma ilmu hadithi birayatan fahuwa ilmun yubhathu fihi an ahwalir rawi wal marwi min haythul qabul wal rahmu. Mithaluhu idha wajadna rawiyan fa inna nabhathu hal hadha al rawi maqbulun aw mardudun. Amma hasbuk. Nah, ilmu hadis dirayatan apa sih? Ya bahas amma ya, ini betul. Contohnya idza ja'ana hadisun, apabila sebuah hadis datang kepada kita dari Nabi SAW, fa innana nabahas fihi, maka kita membahas tentang hadis tersebut, hal huwa qaulun aw fi'lun aw hal, apakah ini sabda Nabi, perbuatan Nabi atau hal, wa hal yadullu ala kada aw la yadullu, apakah hadis ini menunjukkan kepada ini atau tidak menunjukkan. Ini hadis, ilmu namanya ilmu hadis riwayatan. Mauduhu albah, topiknya apa? Albahsu, pembahasan fi dzatin nabi, tentang zat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mayasduru an hadhihi dzati, dan yang muncul dari zat ini, dari zat Nabi, berupa ya sabda beliau, perbuatan beliau, keadaan beliau. Wa minal af'al wal iqrar, atau teman dari perbuatan maupun iqrar. Iqrar persetujuan. Persetujuan itu enggak mesti dengan isyarat. Ya, persetujuan itu dengan mendiamkan perbuatan atau ucapan sahabat ya, dan Nabi tidak mengingkarinya. Atau perbuatan sahabat di masa Nabi, walaupun Nabi tidak mengetahuinya, tapi tidak ada ayat yang turun yang mengingkarinya. Ya, ini namanya ikrar. Fa innahu yu'tabaru fi'lan, maka yang ikrar ini juga dianggap sebagai fi'il, perbuatan Nabi. Wa mal ahwalu fa hiya sifatuhu, adapun keadaan Nabi maka itulah sifat-sifat beliau. Semisal tingginya beliau, pendeknya beliau, warna kulit beliau, marahnya beliau, gembiranya beliau, wa ma asbaha dzalik, dan yang semisalnya. Nah, adapun ilmu hadis diroyah, itu adalah ilmun, sebuah ilmu yang yubhas, yang dibahas fihi dalam ilmu tersebut, yang dibahas, diurai dalam ilmu tersebut, an ahwalir rawi, tentang keadaan perawi wal marwi, dan yang diriwayatkan. Min haitsul qabulu war raddu, dari sisi diterima atau ditolak. Contoh, idza wajadna rawiyan fa innana nabhasu an hadzal rawi maqbulun am mardud. Jika kita mendapati seorang perawi, kita akan membahas perawi ini diterima atau ditolak. Nah. Terus, Ugraha. Sudah baca tadi Ugraha belum? Fadlul Islam. Ilham. Ya, mana? Wa hadza na'rifu anna qabula ar-rawi qabul al-marwi bi'anna sanada qad yaqulu rijalu biqatan udulan lakin qad yaqulu matan al-matnu syadzan aw muallalan fahina idzin fahina idzin la naqbalu kama anna ahyana la yaqulu rijalu as-sanada rijalu sanadi yasiluna ila haddil qabuli kubul. Bahaya itu. Bahaya ini. Nah, terus. Lakin al-haditha nafsahu lahu shawahida min al-kitab wa sunnati aw qawaida asy-syar'iyyati tu'ayyiduhu fa'idatu ilmi ma'rifatu ma manya itu mausulah mudhofun ilaih ma yukbalu wa ma yuraddu ditolak wa ma yaruddu yuraddu tambang banget ya anak ya yuraddu yaruddu yuraddu min al hadithi wa hadha muhimmun bi haddi dzati li anna ahkama asy-syar'iyyata mabniyatun ala dalili wa'adamihi wa sihhatihi wa da'fihi silam. Kebanyakan minum air putih antum kembung mukanya kan. Lihat mana? Amal marwi fa innahu yubhasu fihi ma huwa al-maqbulu minhu ma huwa al-mardud. Adapun marwi yang diriwayatkan, maka dibahas tentangnya itu apakah diterima atau ditolak. Wabihada, oleh karena itu na'rifu, kita mengetahui anna qabula rawi, bahwa diterimanya rawi la yastalzimu qabula al-marwi, tidaklah mengharuskan diterima pulanya yang diriwayatkan. Lianna sanada qad yakunu rijalu thiqatan au udulan, karena yang namanya sanad terkadang para perawinya itu thiqah, terpercaya, udulan, adil. Lakin qad yakunul matnu syaddan au mu'allalan, namun terkadang ya matanya syadd, mu'allalan, ada cacatnya. Ingat ya definisi syadz ya, itu mukhalafatu thiqah, ya, perawi yang thiqah menyelisihi man huwa awsaq minhu, ya, yang lebih thiqah dari dia atau yang lebih banyak daripada dia jumlahnya. Fa ina idzin, maka saat itulah naqbaluhu, kita tidak menerimanya padahal perawinya thiqah, ya, rijalnya rijal thiqah. Kama annahu ahyanan, sebagaimana terkadang la yakunu rijalu sanad yasirun ila haddil qabuli wasiqah, terkadang rijal para perawi sanad itu tidak sampai ke dalam batasan diterima dan siqah. Lakinnal haditsa nafsahu yakunu maqbulan, namun hadis itu sendiri matannya diterima. Kenapa? Wa dzalika li'anna lahu syawahid, karena dia punya syawahid dari kitab dan sunnah, au qawaid syariat, atau ini qawaid bukan ma'tuf ke syawahid, ma'tufnya ke kitab dan sunnah, au qawaid syariati, atau dari dia punya syawahid dari Quran dan sunnah atau dari kaidah-kaidah syariat yang tu'ayyiduhu, yang mendukungnya. Idan kalau begitu, fa'idatu ilmi mustalahil hadis, fa'idah ilmu mustalahil hadis itu apa? Huwa ma'rifatu ma yuqbalu wa ma yuraddu min al hadis, pengetahuan dari hal-hal apakah diterima atau ditolak hadis. Hadis tersebut ditolak atau diterima. Ya, wa huwa muhimmun bi haddi dzatihi. Nah, ini sangat penting ya terkait zat, ya, batasan zat ilmu hadis ini, li annal ahkam syar'iyyata, karena hukum-hukum syariat mabniyatun ala tsubuti dalil wa adamihi, dibangun di atas ketetapan adanya dalil atau tidak adanya. Wa sihhatihi wa dha'fihi, apakah sahih atau dhaif. Ya, qala al-muallif rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Dimas, baca Dimas. Illa surat bara'atin at-taubah ya. في أول هذه السورة akhari surati lakanat mahfudatun. Khabar kanat mahfudatan. Lakanat mahfudatan kama hafizat. Kama hafizat. Kama hafizat fi ba'di suwari. Walakinnaha lam tanzil. Lam tunzal. Lam tunzal. Ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinna sahabata Ashkala Ashkala alaikum Al suratu Baro'atin Baro'atin ila al-anfali Am annaha suratun mustaqillatun Fawadahu fasilan Bainahuma dunal basmalati. Nah, ihsan Basmalatu fiha Yaru wa majrurun jaru wal majruru huwa bismina wal mudafu ilaihi wa lafzul madzul jalalati Allah was sifatu hiya ar-rahmanur rahim wa kullu jarrin wa majrurin la budda lahu minat ta'alluki imma bi fi'lin kaqoma kaqoma aw ma'nahu kasmin kasmil fa'ili aw ismi al-maf'uli masalan fal basmalatu muta'alliqatun bi mahdhufin Fama huwa hadal mahdufu Ikhtalafa an-nahwiyuna fi taqdiri hadal mahdufi Lakin ahsanu Ma qila bihi wa huwa sahihu anna mahdhufa fi'lun muta'akhirun munasibun lil maqam. Nah, sebut coba. Ah. Baru dah repeat. Kita ila qala rajul bismillah wa huwa yuridu an yaqra an-nazma. An yaqra an-nazma فإن تقدر يكون بسم الله أقرأ وإذا كان الناظم وهو الذي قال بسم الله فإن تقدر يكون بسم الله أنظم atau unadzimu warga unadzimu bismillahirrahmanirrahim terus walimada qaddarnahu fi'lan walam naqdirhu walam naqdirhu isma fa'ilin masalan Ah, coba ya, sambung. Siapa? Suhendar. Naqulu qaddarnahu fi'lan bi anna al-asli asla fil amali af'alu qabarana wa li hadha ya'maru al-fi'lu biduni syartin wa ma siwahu min al-awamil ismiyati fa innaha tahtaju ila syartin wa limadha qaddarnahu mutaakhiran naqulu qaddarnahu mutaakhiran li wajhaini al-awwal at-tayammuni bil bada'ati bismillah ta'ala li yakuna ismullah ta'ala wa huwa al-muqaddim wa huwa idza kuna ismullah ta'ala huwa al-muqaddam huwa muqaddamah. Kenapa muqaddamah khobar? Karena huwanya itu domir fasl. Nah, terus wa haqqalahu an yuqaddamu. Terus asani ibadatil hasri wadhalika li anna ta'khirul 'amila amili yufidul hasra maf'ulun bi yufidul hasra fa inna taqdimu fa inna taqdima ma haqquhu ta'khiru yufidul hasra fa idha qulta bismillahi aqra'u ta'ayyana annaka taqra'u bismillah taqra'u kenapa mansukh ta'ayyana annaka aqra'u bismillah taqra'u bismillah la bismi ghairihi ya. Qala al-muallif bismillahirrahmanirrahim basmalah adalah ayat dari kitabullah, maka dia adalah bagian dari kalamullah ta'ala, maka dimulai dengannya pada setiap surat dari surat-surat Quran kecuali surah Bara'ah, yaitu surah At-Taubah. Kenapa? Karena dia tidak diawali dengan basmalah, karena mengikuti sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Seandainya basmalah adalah bagian dari awal surat At-Taubah ada, maka pastilah patnuzilat fi awwali hadhihi surah, pasti diturunkan di awal surat ini. Ya, tentulah dia akan kalau pas sahabat itu apa basmalah itu ada qad nuzilat, memang benar diturunkan di awal surat ini, la kanat mahfudatan, pasti itu teriwayatkan. Ya, terjaga, teriwayatkan kama hufidat fi baqis suwar. Sebagaimana itu terjaga teriwayatkan di surat-surat yang lain. Namun mereka para sahabat lakin basmalah itu lam tunzal, tidak diturunkan kepada Nabi SAW di surat riwayat tersebut tidak ada ya basmalah di awal surah Bara'ah atau apa. Namun sahabat ashkala alaihim, ya, ada sedikit muskil di antara sahabat. Apakah surah Bara'ah itu bagian dari surat Al-Anfal atau surat yang mustaqillah, surat tersendiri? Wadau fasilan, maka mereka pun membuat pemisah. Para sahabat membuat pemisah. Ini di zaman Utsman ya, karena sahabatlah yang membukukan Al-Quran. Memisah abainahuma di antara keduanya dengan selain basmalah. Maka basmalah di sini bismillah jar majrur, ba'nya harfu jar. Terdapat jar majrur, mudhof dan sifat. Jar majrur itu pada bismi. Mudhofnya mana? Bismi wa mudhof la jalalah mudhofun ilaihi. Ar-rahmani na'at. Na'at dari mana? Lafaz jalalah. Ar-rahimi na'at sani. Maka setiap jar majrur labudda lahu min ta'alluq, di mesti muta'alliq, punya keterkaitan. Ya, makanya antum kalau mengirab jar majrur muta'alliq, jar majrur enggak bisa sendiri. Ya. Antum mengirab Zaidun fil fasli. Nah, fil fasli dia kan khobar itu kan? Antum katakan dia jar majrur muta'alliq bi khobar mahdhuf atau bi fi'lil mahdhuf. Takdirnya apa? Istaqarra. Ya, dengan fi'il istaqarra. Ya, atau yang makna fi'il. Nah, fi'il semisal qoma atau semakna fi'il yang beramal amal fi'il semisal isim fa'il atau isim maf'ul misalkan. Maka basmalah muta'alliq dengan sesuatu yang mahdzuf. Nah, apa yang mahdzuf itu? Para ulama nahwu berselisih tentang takdirnya. Nah, yang mahdzuf itu ada takdirnya kan? Takdirnya apa? Ya kayak tadi, Zaidun fil fasli. Takdirnya Zaidun istaqarra fil fasli. Lakin ahsanu makila, namun ya pendapat terbaik yang dikatakan di sini adalah yang dia yang benar, yang mahdhuf adalah fiil yang mutaakhir, yang munasib, yang berkesesuaian, ya, yang sesuai dengan maqam, dengan keadaannya. Contoh idza qala rajulun bismillah, maka wa huwa yurid an yaqra'a an-nazma, maka dia ingin membaca nazam bismillah. Saya membaca nazam. Takdirnya apa? Bismillahi aqra'u. Fiilnya mutaakhir, diakhirkan. Bukan bismillah apa aqra'u bismillah, tapi bismillahi aqra'u. Nah, ini mesti ditakdim jar majrurnya. Nah, karena nanti untuk memberikan faedah hasr pembatasan, hanya dengan nama Allah aku membaca. Nah, apabila an-nazim tadi mengatakan bismillah, maka takdirnya bismillahi unazim. An-nazim orang yang merangkai manzumah. Maksud takdirnya apa? Bismillahi unadzim, aku menazamkan. Kenapa kita akhirkan fi'il walam nuqaddirhu isma fa'il, masalan kita bukan takdirkan sebagai isim fa'il. Nah, nanti insyaallah berikutnya. Ya. Sedikit lagi ini. Ya, kita cukupkan lagi. Sampai sini ya. Subhanallahi walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.